dilakukan oleh seorang hamba sebagai pertanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan satu kenikmatan yang baru atau terhindar dari satu musibah sehingga dia sujud dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Jalla wa ala berikan kepadanya. Sehingga pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita masuki bab yang berikutnya masih dalam kitab sholat dan bab yang akan kita bahas ini adalah bab yang ke-9. Berkata Al-Fadhil Al-Fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bab sholati tatawwu', bab sholat at-tatawwu'. Maka pada bab ini beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sholat-sholat yang datang yang sahih yang diterapkan di dalam syariah dari sholat-sholat atau tawwu' atau sholat-sholat nafilah atau disebut juga dengan sholat-sholat sunnah dan dinisbahkan sholat kepada atau tawwu'. Ini penisbahan sesuatu kepada sifatnya, bahwa sholat yang akan dibahas di sini adalah sholat mutatawwi'ah dan at-tatawwu' secara bahasa di dalam bahasa Arab yang dimaksud at-tatawwu' adalah takallubu ta'ah, berlebihan dalam mengerjakan satu ta'atan, artinya ketaatan-ketaatan yang sifatnya tambahan atau at-tabarru bima la yalzamu min al-khayr, atau yang dimaksud dengan at-tatawwu yaitu dia menyumbangkan sesuatu yang tidak wajib baginya dari kebaikan-kebaikan. Sebagian juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan at-tatawwu al-ziyadatu allati laysat lazimatan, tambahan yang tidak wajib. Tambahannya tidak wajib. Al-Hafiz bahwa baik mereka yang mengatakan takalluf ta'ah, mereka yang mengatakan at-tabarru' alladhi la yalzamu min al-khair, apa yang mengatakan az-ziyadah alladhi laysat wajibah, maknanya berdekatan. Inti dari makna secara bahasa bahwa yang dimaksud at-tabarru' adalah satu amalan tambahan di luar dari kewajiban, di luar dari perkara yang harus dilakukan dari amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan. Dan dia disebutkan tatawwu dalam perkara-perkara kemaksiatan. Ya, sebab kata tatawwu itu biasanya tidak dimaksudkan kecuali dalam perkara al-khair wal-bir, dalam amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah di dalam syariat, maka sebagian para ulama ada yang menyamakan istilah secara bahasa, maka itu juga istilah secara syarak. Yang disebutkan definisi secara bahasa, maka itu juga definisi dalam syariat. Tidak berbeda dalam artian yang dimaksud dengan at-tatawwu adalah amalan-amalan tambahan dari amalan yang wajib dikerjakan di dalam Islam. Apakah itu amal ibadah sholat ataukah puasa atau zakat atau amalan yang lainnya yang di luar dari kewajiban itu disebut at-tawwur. Sehingga setiap amalan yang merupakan amalan tambahan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, maka disebut tawwur. Namun ada kelebihan dari kalangan para ulama, mereka menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan at-tawwur adalah az-ziyadatu 'ala as-salawati al-khamsi al-mafruḍah, tambahan dari sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa di dalam Islam setiap hari diwajibkan bagi setiap muslim mengerjakan sholat lima waktu, sholatul duhur, sholatul asr, al-maghrib, wal-isya, wa al-fajr, lima sholat. Kemudian selebihnya yang tidak termasuk dari as-salawatul khamsul makruhah, sholat lima waktu yang diwajibkan, maka itu disebut tatawwu'. Apakah tatawwu' itu? Hukumnya wajib atau sunnah? Jadi perhatikan perbedaan antara pendapat yang pertama dan yang kedua. Adapun pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud tatawwu' setiap amalan-amalan ibadah termasuk diantara sholat yang hukumnya tidak wajib. Adapun yang hukumnya wajib dikerjakan oleh seorang hamba, maka itu bukan tatawwu'. Namun pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud at-tatawwu' adalah yang selain sholat lima waktu yang diwajibkan, maka itu disebut tatawwu'. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid. Sebagian dari para ulama mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarfa'a ra'sahu." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Maka mereka mengatakan berdasarkan hadis ini, maka sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib berdasarkan perintah. Dan Nabi SAW melarang untuk duduk sampai dia mengerjakan sholat dua rakaat. Namun mereka mengatakan bahwa ini juga disebut dengan tatawwu', karena dia termasuk ke dalam sholat lima waktu yang diwajibkan meskipun hukumnya wajib. Dan kata at-tatawwu' ini telah disebutkan dalam beberapa riwayat ada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Talha bin Ubaidillah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa sahabatnya, tiba-tiba ada seorang Arabi, seorang Bani, yang dia berteriak dari jauh, dia sudah berteriak. Kata Talha bin Ubaidillah, "Yusma'u dawiyyu sawtihi wa la yufhamu ma yaqul." Dengan suaranya sudah terdengar, tapi tidak dipahami apa yang dia katakan. Dia teriak dari jauh, ingin bertanya kepada Rasulullah, dari jauh dia sudah teriak. Nah, orang Arab, orang Badui, orang desa, ya, orang pedalaman. Nah, kalau zaman dulu orang pedalaman itu ya betul-betul keras, ya, tidak mengerti. Kalau zaman sekarang orang desa pun sudah modern. Nah, Nah, datang. Lalu dia sudah berteriak, dan Islam yang akan dikatakan, sampai dia mendekati majelisnya di Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendekat, dia terus bertanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam, ternyata dia bertanya tentang rukun Islam. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, as-salatu khams. Illa an tatawwa. Au illa an tatawwa. Kamu mengerjakan sholat lima waktu kecuali engkau mengerjakan tatawwu. Artinya selain dari sholat lima waktu bertatawwu. Nah, dia bertanya tentang apa yang diwajibkan. Maka Rasulullah Alaihissalam menyampaikan termasuk dia akan diwajibkan adalah sholat lima waktu sehari semalam. Maka dia bertanya, hal ada yang rayuhunna, apakah ada yang lain yang diwajibkan kepada saya? Dia mengatakan, nah, illa antarawah dan sholat. Tidak kecuali kalau engkau hendak mengerjakan tatawwu'. Nah, maka yang wajib yang dimaksud di sini dari tatawwu', yaitu yang tidak wajib. Namun sebagian para ulama juga mengambil dari hal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dalam tatawwu', yakni yang selain dari sholat lima waktu. Hasil jelas, ya, yang ringan, hilaf ringan dalam permasalahan ini. Nah, lalu orang ini bertanya lagi, apa lagi yang diwajibkan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, puasa Ramadan. Lalu dia bertanya lagi, ada anda yang lain berhubungan? Ada anda yang lain selain dari itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la illa antaqawwa. Tidak ada wajib yang lainnya kecuali apabila engkau hendak mengerjakan tatawwu'. Yang sunnah. Lalu dia bertanya lagi yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa diwajibkan bagi dia untuk menunaikan zakat. Maka dia bertanya, hal ada yang lainnya? Apa ada yang wajibkan yang lainnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la illa antaqawwa. Tidak ada yang lain kecuali apabila engkau hendak mengerjakan tatawwu'. Nah, yang selainnya wajib. Maka dia pulang meninggalkan majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan, Allah, la azizu ala hada wa amfus. Demi Allah, saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang diajarkan kepada saya. Dia yang mau mengerjakan yang wajib saja, tidak mengurangi, tidak juga menambah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aslaha in sadaqah. Orang ini beruntung kalau dia jujur dengan ucapannya. Mengerjakan yang wajib benar-benar dia tidak mengurangi dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hafidz Hajar rahimahullah, yang dimaksud oleh Al-Hafidz Hajar di dalam bab salat at-tatawwu', di sini yang wajib yang dimaksud adalah selain yang wajib. Selain yang wajib, oleh karena itu yang disebutkan di sini adalah sholat-sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholat atau tawwu' itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada at-tawwu' al-mutlaq, ada pula yang disebut dengan at-tawwu' al-muqayyad. Ada sholat tawwu' yang sifatnya mutlak. Yang dimaksud dengan mutlak yaitu sholat yang tidak ada waktu khusus. Kapan saja dia ingin mengerjakan silakan. Itu namanya sholat mutlak. Tidak ada waktu khusus. Nah, misalnya di waktu duha, dia mau sholat silakan sholat. Nah, sholat itu saya mau. Sholat itu sebaik-baik perkara. Hanya saja di sana ada waktu-waktu sholat yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat-sholat mutlak. Sholat yang dikerjakan tanpa sebab. Sekedar mau sholat. Maka ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Seperti setelah sholat, subuh, sampai terbitnya matahari. Terangkat. Dan pada saat matahari tetap berada setelah sholatul asar sampai terbenamnya matahari. La sholata ba'da sholatul fajr hatta tathlu' asy-syams. Wa la sholata ba'da sholati al-'ashr hatta tathlu' asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada sholat setelah sholatul asar sampai terbenamnya matahari. Yang dimaksud yaitu sholat, sholat yang mutlak yang dikerjakan tanpa sebab. Yang dikerjakan tanpa sebab ini disebut dengan sholat mutlak. Demikian pula pada saat matahari tepat berada di atas, sebelum terjadi zawal, sebelum memasuki waktu zuhur. Ini tidak diperbolehkan seorang sholat mutlak padanya kecuali pada hari Jumat. Ada pengecualian bahwa di hari Jumat seorang boleh terus menerus mengerjakan sholat sampai datangnya imam, sampai datangnya khatib untuk melakukan khutbah Jumat. Nah, ini yang disebut sholat mutlak. Ya, tentunya harus diperhatikan waktu-waktunya. Ya, diperhatikan tempat-tempatnya. Nah, tidak boleh orang itu menambah sholat pada waktu yang memang tidak diperbolehkan. Seperti misalnya setelah azan subuh, setelah azan subuh, kebiasaan Rasulullah SAW, beliau apabila telah dikumandangkan azan subuh, beliau tidak mengerjakan kecuali dua rakaat sunnatul fajr, sholat sunnah. Beliau tidak menambah lagi rakaat-rakaat yang lain. Nah, maka pada saat ini dia boleh seorang mengerjakan sholat mutlak. Setelah dia mengerjakan sholat sunnah subuh, dia tambah lagi dua rakaat, tambah lagi dua rakaat, tambah lagi dua rakaat, mumpung imam belum datang. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kecuali dua rakaat, dan telah datang riwayat dari Nabi SAW, ya, tentang larangan dalam hal ini. Oleh karena itu dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, ketika Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, Sayyid Tabi'i, melihat ada orang yang sholat setelah dikumandangkannya azan subuh, dia sholat sholat yang banyak sekali. Setelah sholat dua rakaat tambah lagi, tambah lagi. Nah, dilempar seritil oleh Sa'id bin Musayyib. Sholat apa ini? Nah, sholat apa yang dikerjakan? Maka setelah dia sholat, ketika Sa'id bin Musayyib kembali, orang ini mengatakan, wahai Sa'id, hal yu'adzibunya Allah Azza wa Jalla ala sholat ala sholat? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa aku karena banyak mengerjakan sholat? Nah, ini juga. Apakah Allah akan menyiksa saya karena banyak mengerjakan sholat? Masa dibilang seseorang kan mengatakan la ilaha illallah. Orang ahli lah itu kan la ilaha illallah mengucapkan. Masa kita akan disiksa karena la ilaha illallah? Masa tidak boleh baca Yasin? Surah Yasin itu kan Al-Quran. Masa tidak boleh Yasinan? Ini syubhat. Ya. Apakah Allah menyiksa saya karena sering mengerjakan sholat? Kebanyakan mengerjakan sholat. Kata Sa'id, Qulillahu ta'ala anhu, la bal yu'adzibuka Allahu 'azza wa jalla 'ala khilafis sunnah. Allah tidak menyiksa kamu karena banyak mengerjakan sholat, tapi Allah akan menyiksa kamu karena menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diperhatikan bukan kamiahnya, bukan banyaknya, ya, bukan kuantitasnya, kejiahnya, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Yang kedua, sholat at-tatawwu' al-muqayyadah, sholat-sholat sunnah yang sudah ditetapkan waktu-waktunya, seperti sholat-sholat rawatib yang menemani sholat-sholat wajib sebelum zuhur, setelah zuhur, sesudah maghrib, na'am, dan sebelum isya, sudah isya, sebelum subuh, beberapa riwayat sebelum asar, sebelum maghrib juga ada beberapa riwayat. Naam, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya memang sudah ditentukan waktunya. Naam, maka yang demikian ini disebut dengan sholat tatawwu' al-mubayyadah, sholat-sholat sunnah yang sudah terikat, sudah dikhususkan waktunya, kapan dikerjakan, dan berapa jumlah rakaat yang dikerjakan. Maka dua jenis sholat ini seluruhnya termasuk di dalam sholat tatawwu'. Kemudian kita memasuki hadis yang pertama. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang pertama dari bab sholat tatawwu'. عن ربيعة ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه. دعي ربيعة ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه. اليوم ترمز دعي أهل الصفة. ترمز الأنبياء ملايين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعي من مال رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد كتيكا سفر. موطن كتيكا حرار. حرار itu tidak سفر. Tidak dalam keadaan mungkin kunyah beliau Abu Firas radhiyallahu ta'ala. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan kepadaku, sal, minta, yani apa yang kau inginkan. Fakultu, maka aku pun berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku meminta kepadamu ya Rasulullah agar aku menemanimu di dalam syurga. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ghairu dzalik, atau permintaan yang lain saja, kok minta supaya ditemani dalam syurga, permintaan yang lain? Faqultu hadza, kata Rabi'ah, hanya itu saja yang aku minta. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak as-sujud, dengan memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud di sini bukan sujud ya, jangan salah paham. Yang salah paham ada yang memahami, oh ini berarti kita dianjurkan banyak sujud. Masuk masjid sujud, habis sholat sujud. Nah, kan dianjurkan berbanyak sujud. Yang dimaksud sujud di sini adalah as-sholat. Bikathrati sujud, ay bikathrati sholat. Memperbanyak sholat. Sebab sujud secara zat, sujud itu sendiri ya, bukan sesuatu yang ditendang. Nah, namun yang dimaksudkan itu adalah sholat. Namun diungkapkan as-sholat dengan ungkapan sujud disebabkan karena sujud adalah merupakan tempat di dalam sholat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunu 'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat seorang hamba itu dari Rabbnya, yaitu pada saat dia sedang melakukan sujud. Oleh karena itu, pada waktu sujud, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Fa'amma sujud, fa'afiru fihi doa, fa'aminun ayyus tajabalakum. Adapun di waktu sujud, maka terbanyaklah berdoa. Karena pantasnya lah akan dikabulkan permintaan kalian ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan al-hajju 'arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, bukan hanya wukuf di Arafah saja. Namun yang dimaksud bahwa Arafah adalah merupakan inti dalam menunaikan ibadah haji, dan di sana ada rukun-rukun yang lain. Maka disebutkan as-sujud mewakili sholat secara umum. Maka maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak salat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Dan di dalam hadis ini Rabi'ah bin Malik al-Aslami yang telah tersebutkan tadi bahwa beliau selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi di antara para sahabat mereka memang mencari kesempatan, kapan mereka ada kesempatan membantu Rasulullah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka mereka berusaha melakukan hal itu. Termasuk di antaranya Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Karena seringnya beliau membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam pun ingin membalas kebaikan Rabi'ah. Kelengkapan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rabi'ah bin Malik sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, mintalah apa yang kau inginkan. Pada waktu itu Rabi'ah bin Malik bersama Rasulullah, beliau menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu abiku ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudhu'ihi wa hajatihi. Maka aku yang mendatangkan air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicarikan air wudhu lalu diletakkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan aku yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan keutamaan Rabi'ah, kedekatan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suatu kedekatan yang bermanfaat. Ya, di mana beliau sebagai tanda cinta beliau kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai tanda keinginan beliau untuk memperbanyak pahala dan kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berusaha untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Air wudhunya didatangkan, diletakkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membuka sepatunya, biasanya dibukakan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, walhasil bahwa para sahabat mereka berusaha dengan apa yang mereka mampu untuk memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dengan apa yang mereka mampu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan jiwa beliau dan dengan harta beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling banyak dalam melakukan pengorbanan dalam memberikan pelayanan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam sangat marah, bahkan marah beliau kepada Umar bin Khattab ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Semenjak awal Islam, Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa menemani Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika orang-orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tani bi nafsihi wa mali fa hal antum tariku li sahibi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Abu Bakar As-Siddiq yang telah memberikan bantuan pengorbanan dengan jiwanya dan dengan hartanya terhadapku. Apakah kalian meninggalkan aku dan sahabatku? Jangan kalian menyakiti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, di dalam hadis ini Rabi'ah bin Malik memberikan pelayanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara kebaikan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang berbuat baik kepada beliau, beliau berusaha untuk membalasnya. Beliau berusaha untuk membalasnya. Nah, dan subhanallah, terlihat orang-orang yang mereka memberikan bantuan, memberikan pelayanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bermanfaat dalam kehidupan, khususnya dalam kehidupan akhirat. Siapa saja yang pernah membantu, membela, memberikan pelayanan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam akan memberikan manfaat bagi orang yang memberikan pelayanan tersebut. Anas bin Malik tidak perlu kita tanya tentang utama beliau, tentang barokah dalam kehidupan beliau di dunia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dia agar diperbanyak keturunannya dan dikabulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik akan diberikan barokah dalam hartanya dan diberikan barokah dalam hartanya. Beliau panen dalam setahun sampai dua kali, sementara yang lainnya atau mereka panen sekali setahun. Jadi pertandingan barokah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang Anas Yahudi yang biasa membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas kecil biasa datang ke rumah Nabi, kadang-kadang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermanfaat bagi dia ketika dia dalam keadaan sakit, dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dalam rumahnya, dalam keadaan sekarat anak ini. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ulang pun la ilaha illallah. Wahai ulang, ucapkan la ilaha illallah. Dia bingung. Di sampingnya ada ayahnya, di sampingnya ada Rasulullah SAW. Sampai kemudian Allah meluruhkan hati orang tuanya, dia mengatakan apa yang dilakukan. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga sebelum meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Begitu dia meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan beliau mengatakan alhamdulillah alladhi anqadha hadzal walad min an-nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Bermanfaat, subhanallah. Bahkan Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir pun bermanfaat di akhirat. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal nafa'ta amaka bihi? Apakah engkau memberikan manfaat kepada pamanmu? Ya, karena ketika hidupnya dia membantu, dia membela dari orang-orang musyrikin yang berusaha menyakiti dan mengganggu bahkan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib yang membela. Apakah engkau beri manfaat kepada pamanmu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah dia. Huwa fi dha'in minan nar. Karena dia dimasukkan dalam neraka, tapi neraka yang paling ringan. Yang dimaksud dengan dha'in itu, ya, kalau orang kebanjiran rumahnya, masuk ke dalam rumahnya itu sampai airnya itu sampai di mata kakinya. Itu namanya dha'in. Ya, sampai mata kaki. Artinya dia disiksa, ya. Di dalam neraka itu dia hanya sampai di mata kakinya saja. Hanya saja karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berlindung di dinar. Dia dengan perompak yang berjalan, kotaknya sudah mendidih. Ini yang paling ringan. Nah, ya. Laulah anak lakukan fitnah di asal mana? Kalau bukan karena saya, niscaya dia akan dilemparkan ke dalam neraka yang paling dasar. Nah, ma'asyar muslimin rahimahullah, begitulah. Sebaliknya orang yang pernah menyakiti Rasulullah alaihi salatu wasalam, hidupnya akan sengsara dunia sebelum akhirat. Nah, lihat bagaimana paman Rasulullah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Nah, itu paham-paham. Tapi dia suka menyakiti Rasulullah. Dia mendustakan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Dan dia tidak bertaubat. Maka dia berhak mendapatkan al-azab. Nah, Rabi'ah bin Malik al-Aslam ini membantu Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam berusaha untuk membalas. Tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Nah, sehingga kalau dibalas diberikan sesuatu dari harta, dibalas pula dengan harta. Nah, sehingga Rasulullah SAW berusaha membalas dengan apa yang beliau mampu. Kata Nabi SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakabirut. Fa'ilan kufir fadulahu hatta tadunna anna faqad kafara. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balas dia. Kalau kamu tidak mampu membalas dia dengan sesuatu, doakan. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Doakan dia sampai empunya kalau mau berat membalas. Maka Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan Rabi'ah bin Malik, sehingga Rasulullah mengatakan kepadanya, sal, minta, silakan minta, apa yang kau minta? Nah, apa yang diminta Rabi'ah bin Malik? Nah, apa beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta supaya kursi presiden itu saya yang pegang. Apakah beliau meminta kedudukan? Apakah beliau meminta agar diberikan harta yang melimpah? Subhanallah, para sahabat tidak serendah itu himmah mereka, tidak serendah itu harapan dan cita-cita mereka. Cita-cita mereka itu jauh untuk masa depan mereka yang lebih kekal. Sehingga yang diminta oleh Rabi'ah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, minta agar senantiasa menemani Rasulullah SAW di dalam jannah. Subhanallah. Ini menunjukkan himmah aliyah, cita-cita yang luar biasa tinggi. Ya, mendapatkan hal yang seperti ini. Ya, tanyakan juga kepada anak-anak. Nah, kamu minta apa? Minta mobil. Nah, kalau kamu minta boneka, itu kalau anak-anak. Kalau remaja lain lagi. Kamu minta apa? Minta beli motor, ya. Minta PlayStation, minta ini minta itu. Kalau dewasa lagi, lain lagi permintaannya, ya. Minta juga ya, bisa masuk kerja di pemerintahan. Nah, kalau belum punya kerja, kalau lebih tinggi lagi, lain lagi kedudukan, minta supaya bisa jadi caleg. Nah, cita-citanya rendah. Nah, tidak punya masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Dia menyangka hidup itu hanya di dunia saja. Nah, sehingga yang dia minta itu apa yang dia rasakan dari kenikmatan dunia? Minta ini, minta itu, minta dari kenikmatan dunia. Tapi dia sekarang disuruh minta, minta. Pengen apa? As'aluka murafaqata fil jannah. Aku meminta ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku menemanimu di dalam surga. Luar biasa ini apa? Jadi kalau meminta itu, minta yang terbaik. Nah, dan kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan setengah-setengah. Kalau minta, minta yang bagus sekalian, tidak jadi masalah. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu, masukkan aku ya Allah ke dalam Jannatul Firdaus. Kalau minta surga, jangan minta setengah-setengah. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya Allah, masukkan aku ke dalam surga walaupun empirannya. Jangan. Ya. Walaupun empiran samping jalan. Sebagai penjaga gerbangnya saja. Jangan. Fa inna Allah azza wa jalla la mukriha la, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sa'altumul jannah fas'alu jannatal firdaus fa innahu 'ala al-jannah wa rasulihi wa fawqahu 'arsyur rahman azza wa jalla. Apabila kalian tidak meminta, mintalah surga firdaus. Itu surga yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling mulia. Di atasnya itu adalah arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tidak ada yang menginginkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Nah, maka dari ini menunjukkan bahwa para sahabat memang pikiran mereka itu sudah jauh ke depan. Dan ini bukan hanya Rabi' bin Malik. Coba kita membaca sirah para sahabat itu. Ibuat wa'i al-Majma'in. Subhanallah. Kita akan melihat bahwa himmah mereka adalah akhirah. Mereka hidup di dunia bukan untuk tinggal di dunia. Tapi mereka hidup di dunia, mereka menjadikan dunia itu sebagai sarana agar mereka mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu ketika ada kesempatan, momen-momen yang akan mereka jadikan sebagai sarana untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala, maka mereka berusaha untuk menempuhnya. Ketika ada jihad di sabilillah, mereka orang-orang yang selalu berada di garis terdepan. Nah, dalam menuntut ilmu, mereka orang-orang semangat dalam menuntut ilmu, karena mereka mengetahui bahwa menuntut ilmu itu akan memudahkan bagi mereka jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa Taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa kabar hari?" Minta yang lain. Faqultu huwa dzalik. Hanya itu yang aku inginkan. Nah. Hanya itu yang aku inginkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Maka bantulah aku untuk mengambil ilmu dengan memperbanyak salat. Maka yang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini banyak sekali kita mendapatkan fawaid. Di antara fawaid dari hadis ini telah disebutkan tadi kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan kebaikan akhlak Rasulullah alaihi wa sallam, di mana Rasulullah alaihi wa sallam tidaklah seseorang berbuat baik kepada beliau melainkan beliau berusaha untuk membalasnya. Dan di antara fakta dari hadis ini terutama Rabi'ah bin Malik, di mana beliau meminta sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat, yaitu dimasukkannya ke dalam surga. Bukan hanya dimasukkan ke dalam surga saja, tapi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan fakta keutamaan memperbanyak sholat sunnah, ya. Apakah sholat sunnah yang sifatnya mutlak, yang tanpa ada waktu tertentu, atau sholat sunnah yang muqayyadah, dianjurkan memperbanyak sholat, bahwa sholat itu adalah sebaik-baik perkara. Dan di antara keutamaan dari sholat atau tawuduk, ya, selain yang disebutkan di dalam hadis ini, itu akan membantu seorang masuk ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Di antara itu adalah bahwa manfaat dari sholat atau tawuduk itu akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat kedudukan dan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pula yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Thawban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bikathrati sujud." Lillah, hendaklah engkau memperbanyak sujud, salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu 'azza wa jalla biha darajah wa khafa'a 'anka khathiyah. Karena tidaklah engkau melakukan satu sujud, satu salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu di sisinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi salat itu adalah penghapus dosa. Di samping itu pula bahwa sholatul tawadhu itu akan melengkapi sholat-sholat yang wajib yang kita kerjakan yang mungkin di situ ada kekurangannya. Karena kita ma'asyar orang rumah kita tidak bisa menjamin apakah sholat yang kita amalkan ini yang kita lakukan diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Mungkin kita sholat di situ ada campuran niat riya ingin dipuji oleh orang lain. Mungkin kita sholat ada kekurangan dalam hal khusyuknya, dalam hal tumakninahnya, dalam hal gerakan-gerakannya sehingga tidak sempurna. Nah, orang yang sholat dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali seperdua, ada yang sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, terus sampai seperpuluh dan seterusnya. Nah, boleh jadi dua orang yang mengerjakan sholat amalannya sama, tapi ternyata yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa Taala adalah dalam masalah niat. Maka oleh karena itu jangan kita mencukupkan diri dengan amalan yang wajib, karena kita tidak tahu apakah amalan yang kita kerjakan dari amalan wajib itu benar-benar sempurna, jangan-jangan kurang. Sehingga apabila kita terdapat kekurangan pada amalan yang wajib, maka sempurnakan dengan sholat-sholat atau qawwah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu yawm al-qiyamati min a'malihim as-salat." Yang paling pertama yang dihisab oleh seorang manusia nanti pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka yang hubungannya dengan ibadah mereka kepada Allah adalah dalam permasalahan sholat. Ini amalan yang paling pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah mengatakan kepada Allah untuk ia sholat di hati. Hal atamah hamad sholat. Perhatikan, lihat sholat hambaku itu, apakah dia menyempurnakan sholatnya atau dia mengurangi. Baikkan sama dan pun kita lakukan. Kalau ternyata dia mengucapkan yang wajib, sholat-sholat wajib itu dengan sempurna, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Taala sempurna. Fa'inin ta'af amin hasyaih, namun apabila terjadi kekurangan kalian sesuatu, maka Allah akan bertanya, undur halli abdi min tatawwu'. Perhatikan, apakah hamba itu punya sholat-sholat sunnah? Apakah hamba itu memiliki sholat-sholat sunnah? Fa'inkah lalu tatawwu', atimmu li'abdi. Apabila dia pernah mengerjakan sholat sunnah, maka sempurnakan bagi hamba tersebut apa yang telah dia kerjakan dari kewajibannya. Sehingga yang kurang masih bisa ditambal, ditutupi dengan amalan-amalan sunnah. Ini menunjukkan bahwa amalan sunnah punya peranan yang sangat penting di dalam ibadah sholat, dalam amal sholat yang dikerjakan oleh seseorang. Ya apalagi kalau kemudian dia mengerjakan sholat wajib sempurna amalannya, ditambah lagi sholat-sholat sunnah yang banyak, subhanallah, luar biasa. Sholat wajibnya sudah sempurna, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnahnya, menunjukkan masih banyak perbekalan. Ini akan menjadi bekal yang sangat berharga dan manfaat ketika kita akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini juga terdapat faedah keutamaan memberikan pelayanan bantuan kepada orang yang memiliki keutamaan ilmu. Dia seorang rasul, seorang nabi, atau seorang syekh, ya, seorang alim dari kalangan ulama, memberikan pelayanan yang termasuk keutamaan dalam Islam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan bagi kita bahwa sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak mencukupkan diri mengamalkan yang wajib, namun hendaklah dia berusaha, ya, melengkapinya dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan jarang kali ini juga menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ketika dia beramal soleh, itu untuk kemaslahatan dirinya, bukan untuk orang lain. Karena Rasulullah mengatakan, "Ini ala nafsika, bantu aku untuk kemaslahatan diri sendiri dengan memperbanyak sholat, itu untuk kebaikan kamu." Ketika orang itu sholat, ketika orang itu ibadah, ketika orang itu berpuasa dan mengerjakan amal sholat yang lainnya, itu untuk dirinya sendiri, kemaslahatan dirinya. Allah Subhanahu wa Taala sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dikerjakan oleh hamba, karena kerajaan Allah sudah sempurna. Tidak berkurang kerajaan Allah dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan tidak akan bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala dengan amal soleh yang dikerjakan oleh hamba. Apa yang diharapkan oleh hamba adalah untuk memasrahkan hamba itu sendiri. Dan jangan hari ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jangan seseorang itu bersandar dengan amalan orang lain. Namun dia hendaknya berusaha untuk mencari sebab. Karena di sini ketika Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, aku memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku bersamamu di dalam surga. Ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, ya kalau begitu saya doakan terus kamu. Kamu jangan khawatir. Kamu duduk saja di rumah, tidak usah mengerjakan apa-apa. Nah, nanti saya sholat, nanti saya yang tangguh, selesai. Nah, tidak sama sekali. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau memang kamu ingin mendapatkan itu, bantulah aku. Dan itu untuk masalah dirimu, perbanyak sholat. Jadi kamu sendiri harus menolong dirimu sendiri. Nah, ya, jadi tidak ada istilah orang lain sholat untuk seseorang sholat untuk orang lain. Nah, seorang suami saking cintanya dia kepada istrinya, dia mengatakan, sudah kamu tidur saja di situ, nanti urusan sholat nanti saya yang tanggung semua. Ya, sholat dulu nanti saya yang sholatkan kamu, sholat apa nanti sholat, tidak boleh sama sekali. Lari sholat ahad di ahad, tidak boleh seorang itu sholat untuk orang lain, itu untuk pribadi sendiri. Nah, maka ini mengatakan sholat untuk mengimbang beberapa kawaih dari hadith Rabi'ah bin Malik al-Islami radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Sampai sini insyaAllah. Ba'atul alamu alhamdulillah wa alamin. Bagaimana jika imam lupa akan tapi tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum sujud sahwi? Tidak perlu. Kalau imam tidak sujud sahwi, kita tidak perlu sujud sahwi pada saat kita menuntut imam itu. Ya. Lalu bagaimana ya? Kesalahan ditanggung imam. Nah, ya, kesalahan ditanggung imam. Tapi kan untuk mengingatkan imam, menyampaikan kepada imam mana yang benar, mana yang sahih. Apabila imam sampai meninggalkan rukun, sampai meninggalkan rukun, maka ingatkan imam setelah sholat. Imam kalau meninggalkan rukun tidak sah. Kalau imam mau mengerjakan, alhamdulillah, alhamdulillah, maka kita pun ikuti imam, harus seperti itu sujud. Tapi kalau imam yang masuk rukun sudah tak mau sama sekali, maka kita mengerjakan, kita mengerjakan apa yang tertinggal tersebut. Ya, kalau itu sampai meninggalkan rukun, nah, maka kita mengerjakan rakaat yang ditinggalkan tersebut, kemudian kita sujud. Kita antar salah seorang jadi imam untuk menyempurnakan sholat kita sebagai imam. Allah Taala. Apa yang mengerjakan orang-orang Muslim yang tidak memperhatikan sholat dan masalah-masalah agama yang lain? Ya, masalah pekerjaan boleh, akan tetapi nasihat pun dibutuhkan. Ya, kalau kemudian kita bisa mengerjakan dari kalangan mereka yang menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya, insyaAllah usaha itu lebih baik. Yang kemudian lebih baik, apalagi kalau dalam lingkungan ma'had, ya tentunya itu akan memberikan pengaruh. Nah, kepada akhlak, mungkin perlu kepada orang-orang yang melihatnya. Nah, sehingga kita berusaha untuk yang persediaan, kecuali apabila orang tersebut mau beribadah. Ya, mungkin ya kurang sekali-kali. Ya, jangan tukang yang ngatur kita, kita yang ngatur tukang. Nah, ya, jangan tukang seenaknya mau mendapatkan hasil bumi. Mungkin untuk kita atur. Nah, ya, kamu kalau kerja, tempat saya kasih sekian. Tapi syaratnya, saya beri kesempatan waktu sholat, silahkan sholat. Nah, itu kan baik, berarti kan dia istirahat. Nah, itu baik kan. Jadi bawa ke sholat, sholat. Nah, kalau dia tak mau, ya alhamdulillah, jadi tukang lain yang mau. insyaallah ta'ala, saya kira sudah banyak ya yang lain. Dan subhanallah, di markas Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah ta'ala di Adan, itu pekerja-pekerja semua harus sholat, harus. Nah, sudah di rumah ada pengadam, kegiatan semua harus berhenti. Nah, pada tukang itu ya orang-orang dari luar juga, awal, tapi kita yang harus mengatur mereka. Nah, apa yang katakan dulu jika mengundang kemaluan terjadi gila di kalangan kalian? Apabila mengundang kemaluan tanpa mengharap terjadi persusian di kalangan kalian, ada yang mengatakan katakan dulu, ada pula yang merinci kalau dia mengundangnya dengan syahwat maka batal, kalau tidak maka tidak. Namun yang wahyu Allah Taala alam bahwa melakukan kemaluan tidak membatalkan wudhu, namun sunnah dianjurkan kalau dia untuk berwudhu. Allah Taala. Apa nama di janabah sudah termasuk mengundurkan wudhu? Jika sudah mandi janabah atau tidak perlu berwudhu, iya. Mandi janabah telah mengangkat hadas yang besar dan hadas yang kecil. Ya, dengan dijahat. Nah, berdasarkan hadis Jabir dan yang lain yang menunjukkan hal tersebut, dan itu adalah pendapat jumhur. Sebagian ada murid menyebutkan ittifaq sepakatan para ulama dalam hal ini. Nah, jadi yang sahih dalam hal ini bahwa kalau dia telah dijahat, maka terangkat hadas besar dan hadas yang kecil. Dan sebaiknya pada saat dia sebelum mandi berwudu, sebab itulah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, adapun selain dari mandi janabah, mandi bersih atau mandi yang lainnya, itu tidak mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas kecil, ya, sehingga dia harus berwudu. Apa hukumnya jika ada yang meninggal dunia pada malam hari kemudian keluarganya langsung memandikan dan menyolati jenazahnya, tapi dikubur mayatnya pada pagi harinya? Tidak mengapa. Apabila kesulitan untuk menguburkan di malam hari karena orang yang mengangkatnya, orang yang mengantarnya dan seterusnya kesulitan, maka tidak mengapa ditunggu pagi hari. Tapi kalau semua memungkinkan di malam hari, maka boleh dikuburkan pada malam hari. Apa yang dimaksud para bain? Nah, apa yang dimaksud talak bayi ini? Talak bayi itu talak yang menunjukkan telah terjadi perpisahan sama sekali, ya, yang tidak boleh kembali lagi, ya, yang tidak boleh kembali. Talak bayi apabila telah jatuh talak tiga, dia mengatakan pada istrinya, kamu boleh talak, nanti hari berikutnya talak, hari berikutnya talak, talak tiga baik, bisa. Maka pada saat ini sudah harus bisa, nah, bisa rumah, dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi, kecuali apabila istrinya tersebut, mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki yang lain dan terjadi hubungan, kemudian cerai, baru dia bisa kembali kepada suami pertamanya. Tapi tidak boleh direkayasa, ya, tidak boleh direkayasa. Karena dia ingin kembali, maka dia bilang sama mantan istrinya, sudah kamu cari saja yang lain. Nah, kemudian setelah nikah, nanti laki itu harus kasih syarat sekali aja, awas, sekali aja, nggak boleh lebih, nggak ada apa-apa buatnya. Setelah itu kamu harus berpisah, ceraikan dia. Kalau tidak, awas. Nah, ini tidak boleh. Haram seperti ini. Jadi tidak boleh ada rekayasa. Terjadi alami seperti ini. Ya, ini alami. Ya. Adapun talak fajri, yaitu talak yang masih memungkinkan untuk rujuk. Nah, ya, misalnya dia menolak sekali talak dan belum habis masa iddah, maka dia rujuk kembali. Nah, bentuk rujuknya macam-macam, ya. ketika dia talak pertama, itu kan masih berusaha sebagai istrinya. Nah, apakah boleh dia bergaul? Nah, dia lihat. Dan kebanyakan para ulama mengatakan bahwa ya boleh melakukan segala sesuatu kecuali berhubungan. Kalau dia berhubungan, maka itu tanda rujuk. Kalau dia berhubungan, berarti dia sudah rujuk. Selesai. Nah, ya, di sana ada hukum-hukum yang lain. Ya, satu saat nanti insya Allah kita bahas hukum talak ini. Ya, bukan untuk bermain-main dengan hukum talak, tapi agar kita mengetahui mana talak sunnah, mana talak bid'ah. Bahkan jika diperbolehkan mentalak, mana tempat-tempat yang kita diharamkan untuk mentalak. Karena tidak sembarang. Asal marah, talak. Itu dalam Islam ada hukum tersendiri. Kapan kita diperbolehkan mentalak? Nah, mentalak seorang dalam keadaan haid, tidak boleh. Ya. Mentalak seorang wanita pada saat sucinya yang dia telah berhubungan dengannya, tidak boleh. Nah, ada hukum-hukum yang ada pada seorang hukumullah. Tidak sekedar melampiaskan kemarahan. Oleh karena itu ini tidak boleh. Perkara yang tidak diperbolehkan seorang itu bermain-main adalah dalam urusan mengucapkan kata-kata selain. Apa ada dalil yang bersedekah setelah bangkit dari wudhu? Ini juga permasalahan yang bersucikan. Kita antara ulama masing-masing saling tarik dengan dalil, ya. Dan ini perkara yang sudah cukup lama. Nah, dia terjadi sekarang antara ulama banyak-banyak dengan kita risalah. Nah, baik di luar sana maupun di Indonesia, ya. Nah, yang saya ingat ini permasalahan yang ramai ketika Abu Khalid Ahasa itu mengeluarkan risalah tentang masalah ini. Dia mengeluarkan pendapat disyariatkan bahkan diwajibkannya bersedekah setelah bangkit dari wudhu, ya, sehingga terjadi saling bantah membantah waktu itu. Nah, dengan Abu Khalid Hasan, Abu Khalid Hasan ini anak dari Ah Hasan yang berasal dari pesantren Persis Bani. Nah, alhasil masing-masing melihat apabila dia punya kemampuan untuk melihat dalil, maka silakan dia melihat dalil dan mana yang lebih menenangkan dia, ya, yang lebih kuat menurut dia, maka silakan dia mengamalkan. Walaupun Allah Ta'ala yang sampai sekarang ini saya melihat bahwa yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak bersedekah setelah berbuat. Tapi saya juga diamalkan bahwa orang melakukannya setelah berbuat berarti dia telah melakukan bid'ah. Karena ini masalah fikriyah yang memang telah terjadi perselisihan dalam hal. Apa hukumnya seorang sholat tidak menggunakan sutra? Pembatas sholat orang jelaskan. Nah, dia berdosa. Nah, bagaimana dengan sholatnya sah atau tidak tanpa menggunakan sutra? Sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi dia berdosa disebabkan karena meninggalkan sutra ketika mengerjakan sholat. Karena itu diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak sholat. Jadi sholat tidak sutra wajib dimina. Apabila salah seorang kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah dia sholat menghadap sutra dan dia mendekati sutra tersebut. Jadi saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga memberikan manfaat dari kita sekalian. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum.